5 orang. Setelah kami di Bola, satu dari kami sebelumnya, setelah satu dari kami ada teman-teman yang juga juga satu depan sebenarnya satu lagi dari tahun perempuan atau ibu-ibu yang dijalankan di Indonesia hari Pak Usara dan nanti selalu dalam Bola bedanya kita mulai dari depan sebutkan nama dan juga pusat. Langsung takut ya. Waalaikumsalam. Mantan Kadis Syariah Islam. Jadi bagi yang punya kekuasaan bisa dia buat dakwah itu tanpa tausiah ceramah. Contoh, ada bupati di Riau mendapatkan penghargaan dari Kemenak Pusat karena mengeluarkan aturan anak-anak SD tidak boleh masuk SMP sebelum punya ijazah bebas tuntas buta huruf Al-Quran. Di mana anak-anak ini belajar? Di MDA. Sehingga selama ini MDA sore, Madrasah Diniyah Awaliyah yang dipandang sebelah mata, orang tua semangat memasukkan anaknya ke MDA karena ada aturan. Jadi tidak lagi bisa himbauan. Anak saya mesti bisa baca Quran, karena nanti kalau tak lulus, dia tidak akan bisa masuk SMP. Jadi masyarakat ini dididik dari dua arah. Dari bawah melalui ceramah, tausiah, khutbah. Dari atas melalui aturan ikatan. Jadi kalau anak-anak muda kita beri semangat untuk berdakwah, mungkin 2-3 hari dia dengar tausiah, ceramah, dia semangat. Setelah itu dia kendor lagi. Tapi kalau diikat dari atas, kalian tidak akan dapat ijazah kalau tidak mengabdi setahun. Toh nanti setelah tamat, banyak orang nanti setahun umur ini hilang. Padahal setelah tamat itu pun umurnya mungkin 2-3 tahun hilang, tak ada maknanya. Padahal kalau dia masuk ke dalam, itu pelajaran di kampus yang 4 tahun itu, mungkin lebih banyak lagi yang pengalaman selama setahun itu. Nah, jadi memang orang-orang yang punya kebijakan-kebijakan, yang punya kekuasaan, yang tanda tangannya laku, nah itu amat sangat bisa berdakwah. Ceramah, tausiah, khutbah adalah salah satu dari wasilah dakwah. Tapi dakwah sesungguhnya adalah memindahkan umat dari satu kondisi kepada kondisi yang lebih baik. Itulah sesungguhnya dakwah. Lalu kemudian tentang pendidikan berkurikulum. Di lingkungan dekat rumah saya sendiri, saya meminta sahabat-sahabat saya alumni Azhar untuk mengajar setiap Jumat sore. Saya Jumat kedua, Jumat satu, Jumat tiga, Jumat empat, itu tiga materi. Jumat satu akidah sifat 20, wujud kidam bako, membacakan akidatul awam dan syarahnya jala'ul afham yang ditulis oleh murid Sayyid Muhammad Alawi Al-Hasani Al-Maliki. Sedangkan Jumat ketiga adalah fikih. Fikihnya tentu fikih mazhab Syafi'i dengan menjelaskan perbandingan supaya umat bisa menghormati perbedaan. Sedangkan Jumat yang keempat adalah akhlak. Akhlaknya diambil dari kitab-kitab tasawuf yang mu'tamad seperti Khulasah dari Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Jamaluddin Al-Qasimi, Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin, karena untuk masyarakat awam bukan pondok pesantren, jadi membacakan terjemahnya. Adapun Jumat kelima, tahsin Al-Quran untuk ibu-ibu. Jadi semua aspek ini mesti digarap. Yang untuk anak-anak, ngaji malam dari maghrib ke isya. Untuk ibu-ibu, pengajian sore ba'da asar, biasanya yasinan, tahlilan, kemudian pengajian. Kemudian untuk bapak-bapak, malam Jumat yang biasa wirid yasin, habis wirid itu ada pertemuan, pengajian, dialog, tanya jawab. Pengajian tak banyak-banyak, 15 menit, 20 menit, lebih banyak dialog. Karena masyarakat ini mau datang, ada unek-unek dalam pikiran yang mau dia tanyakan. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak sudah tergarap, sehingga segala filosofi tak boleh sholat itu ada sop kosong. Karena kalau ada sop kosong, di situ masuk celah setan. Jadi semua segmen diisi. Segmen anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, fikih, akidah, akhlak, tahsin, itulah usaha kita. Setelah selesai itu terjadi juga kemungkaran. Memang dunia ini tak pernah selesai. Imam Syafi'i meninggal, kemungkaran tetap ada. Imam Nawawi meninggal, kejahilan tetap ada. Walaupun Mesir Al-Azhar banyak ulama, tapi orang buta huruf tetap ada. Jadi kita tidak pernah dituntut menyelesaikan masalah, tapi kita diminta apa yang sudah kita lakukan terhadap masalah-masalah ini. Mudah-mudahan dengan dialog ini kita share informasi, bertukar pikiran, membangkitkan semangat baru, termasuk saya. Saya pun juga mengupgrade pengetahuan saya, memfreshkan lagi semangat saya dengan berkeliling-keliling melihat ada yang bisa diambil. Contohnya Masjid Agung Kutacane At-Taqwa, ternyata bagaimana supaya dana dari APBD bisa masuk melalui pintu UPTD khusus. Nah, ini kan sesuatu yang belum tentu ada tempat lain. Begitu juga apa yang dilakukan pemerintah Aceh membangun pesantren di perbatasan. 4 pondok pesantren dibangunkan oleh Pemda. Nah, ini juga di tempat lain mungkin belum tentu ada. Begitu juga tentang pengiriman dai perbatasan yang dilakukan oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Mereka menjabat tidak lama, paling lama 2 periode, tapi amal mereka ini kita nikmati dan amat sangat bermanfaat bagi umat. Cerita-cerita ini di-upload, di-share, ditonton, didengar, diceritakan orang sehingga dia menjadi sunnah hasanah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Begitu juga kalau kita wariskan tradisi yang tak baik, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'un. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komen sedikit. Nanti di akhir akan dijawab oleh sahabat-sahabat ustadz yang langsung dari forum dakwah perbatasan. Tentang masalah beban dakwah, beban dai, beban hidup, setiap orang tentu punya masalah pribadi, ada masalah golongan, ada masalah keluarga, ada masalah pribadi. Tak ada orang hidup tanpa masalah. Tapi masalah-masalah itu akan terasa ringan kalau akal kita ini kita bebani dengan masalah agama dan masalah umat. Saya punya masalah. Masalah dibuli orang, diusir orang, dicaci maki orang. Masalah. Banyak jamaah tak tahan. Kenapa Ustaz tahan? Dua kemungkinan. Yang pertama, saya tak membaca. Tak saya tengok. Tak saya tonton. Yang kedua, otak saya mesti memikirkan bagaimana pesantren dibangun di pedalaman, bagaimana anak-anaknya bisa disekolahkan, setelah anak ini tamat mesti dimasukkan S1, setelah anak ini S1 mesti pulang nanti ada tempatnya mengabdi, bagaimana nanti dibuatkan mereka rumah dinas, bagaimana gaji bulanan mereka, bagaimana nikah mereka nanti supaya dinikahkan nikah masal. Jadi semua itu dipikirkan. Dan setiap pertemuan evaluasi Jumat kedua, saya khususkan Jumat kedua sama yayasan, kita duduk semua tim melaporkan, mengendorse ini sudah selesai, ini belum, ini duitnya sudah ada, ini duit tak ada. Jadi beban-beban itu akan meringankan beban yang lain. Kalau akal kita ini kita tidak bebani dengan beban umat, beban agama, dia akan memikirkan sesuatu yang tak perlu dipikirkan. Kalau akal kita ini tidak kita potong, dia akan berpikir terus, memikirkan yang tak perlu dipikirkan. Tapi kalau kita bebani dengan beban-beban agama ini, maka yang lain-lain akan terasa ringan. Rasa-rasanya begitu yang saya alami. Yang terkait dengan kerjasama masyarakat desa yang real langsung dengan forum dakwah perbatasan nanti akan dijawab di akhir insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat itu dari kristik-kristik orang besar di Anu. Kalau ini agak saya terlalu bahwa Muhammad salah, tapi persoalan yang dihadapi adalah bagi masyarakat awam, mereka tidak memahami, mereka tidak mengerti, ketika ada ulama dalam dunia satu, ulama yang dalam dunia satu, akhirnya mereka sebetulnya mengumpulkan-umpulannya. Contoh saja misalnya, ada jamaah bertanya kepada saya, apa hukumnya setelah pelajaran praktek jiwa Al-Quran? Ya saya bagus. Lalu dia pendapat saya ini dengan pendapat suatu ulama yang saya kata, yaitu sekarang saja apa-apa ini manusia pokoknya yang mengatakan, apa ada jiwa? Apa ada jiwa? Gak ada jiwa, gak ada kaitannya. Kata-kata seperti ini dan contoh-contoh seperti ini banyak. Jadi saya khawatir kalau itu suatu dan gak ingin saya dilindungi. Kenapa saya katakan tidak saya dilindungi? Karena saya rasa merupakan hati pemerintah yang mereka lakukan sangat berusaha. Jadi pertanyaan saya ini, apa kira-kira usaha yang dapat kita lakukan dalam rangka mempersatukan hati sekaligus mempersatukan amal sebagai makhluk hidup untuk para karyawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya aliran-aliran itu baik Khawarij, baik Murji'ah, baik Mu'tazilah, maupun Qadariyah atau Jabariyah, aliran-aliran lama, tapi dulu mereka membaca buku sendiri di komunitasnya tersendiri, di kajiannya sendiri, tak sampai ke rumah kita. Dulu Tengku Kiai mengatakan, bacalah fikih Syafi'i, bacalah akidah Asy'ari, bacalah tasawuf Sunni Junayd al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid al-Ghazali. Sekarang orang mengaji beda mazhab, beda aliran, masuk ke kantong kita, masuk ke kamar kita, mau tak mau kita ikut dengar. Termasuk seperti yang dikatakan guru kita tadi tentang masalah mencium Al-Quran, masalah memegang Al-Quran bagi perempuan yang sedang uzur, membaca Al-Quran pahalanya dihadiahkan, menuliskan Al-Quran dari kaligrafi. Jadi menyikapi ini masyarakat terbagi kepada dua. Yang pertama, dia menjadi tidak tertarik kepada agama karena dia lihat agama ini menjadi sumber konflik. Dulu bisa dia duduk santai, bisa akrab, setelah beragama dia jadi bermusuhan, saling membid'ahkan, saling memfasikkan, saling mengkafirkan. Jadi akhirnya banyak anak muda menjadi penganut agnostik. Agnostik artinya tetap bertuhan tapi tidak beragama. Fenomena itu sudah saya lihat dari pernyataan beberapa artis ketika podcast, mereka mengatakan saya bertuhan tapi menurut saya, jadi karena untuk mengatakan tidak bertuhan di lubuk hatinya yang paling dalam, kata dia Tuhan itu ada. Tapi untuk berkelahi dia tak sampai hati. Akhirnya dia menarik kesimpulan, tidak sampai ke ateis, sikit lagi ke ateis. Itu gara-gara apa? Gara-gara perkembangan telekomunikasi multimedia, dari mulai FB, masuk kemudian lebih canggih Instagram, sekarang lebih canggih lagi TikTok, itu masuk ke segala lini. Selama di sana ada signal, maka pemikiran ini terus akan masuk. Nah, bagaimana metode Al-Azhar? Kenapa Ustaz banyak menyebut Al-Azhar? Karena bagaimanapun juga, sebagai lembaga tertua sampai hari ini, manhajuna manhajul bayan. Itu agak berbeda sedikit dengan kampus-kampus lain. Al-Azhar kalau dia menjelaskan satu masalah, begini kata mazhab Hanafi, begini kata mazhab Maliki, begini kata mazhab Syafi'i, begini kata mazhab Hambali, begini kata Imam Sufyan As-Sauri, begini kata Imam Al-Auza'i, begini kata Imam Ja'far Sadiq, begini kata Imam Ibnu Abi Layla. Setelah dia paparkan semua pendapat itu, baru di ujung ada munakosahnya, ada perdebatannya, baru di ujung At-Tarjihu fi mas'alati kaza. Jadi manhaj itulah yang selalu saya sampaikan tentang masalah mencium Al-Quran. Orang yang melarang, pendapat ini pendek saja. Siapa yang melakukan yang tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Orang belajar di Dayah 7 tahun. Habis itu dia pergi ke Mesir 4 tahun. Habis itu dia lanjutkan master 2 tahun. Habis itu dia lanjutkan lagi S3 3 tahun. Mengkaji kitab fikih, usul fikih, qawaidul fikih, belajar istibat akam, membaca kitab kaedah bahasa, belajar nahu sorob, baru bisa. Ini enggak, cukup dengan kaedah 5. Kalau tidak dibuat Nabi, bid'ah. Bid'ah, dolalah, finnar, masuk neraka. Jadi kita sebagai orang berilmu jelaskan bahwa sesungguhnya sahabat Nabi ketika mereka khatam Al-Quran, wa kana Anas bin Malik idza khatimul Quran, ketika mereka khatam Al-Quran, jama'a ahlahu wa auladahu, dia kumpulkan istri dan anaknya, yad'u, dan berdoa bersama-sama. Dan ada sahabat Nabi tabi'in, tabi' tabi'in, yang mencium lembaran Al-Quran. Karena waktu itu belum ada satu mushaf dari Al-Fatihah sampai An-Nas, lembaran-lembaran Al-Quran itu mereka cium karena memuliakan Al-Quran. Dan jangan lupa, yang dimaksud dengan tafsir maksur adalah 4. Ayat dijelaskan dengan ayat, ayat dijelaskan dengan hadis, ayat dijelaskan oleh sahabat, ayat dijelaskan oleh tabi'in. Maka perbuatan sahabat dan tabi'in disebut dengan perbuatan salaf. Maka mencium mushaf, berdoa bersama ketika khatam Al-Quran adalah bagian dari perbuatan salaf. Dan Nabi menyuruh mengambil perbuatan salaf. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad adalah abadku. Thummal ladhina yalunahum, satu abad sesudah itu. Thummal ladhina yalunahum, seabad sesudah itu. Jadi kewajiban kita adalah menjelaskan. Sehingga nanti satu jamaah menonton video yang mengharamkan, video yang membid'ahkan, dia akan cari lagi, dia akan tulis di YouTube mencium Al-Quran, enter. Nanti dia akan temukan video kita yang mengungkapkan dalil bahwa salaf juga melakukan perbuatan itu. Nanti dia akan perbandingkan, oh ternyata ini dalilnya ini dalilnya ini. Kita sedang mencerdaskan. Yang menjadi musibah besar ketika informasi tidak berimbang. Ketika dia tulis mencium mushaf, yang dia dapatkan adalah ustadz ini bid'ah, ustadz ini bid'ah, ustadz ini bid'ah, ustadz ini bid'ah, ustadz ini bid'ah. Pas lah udah di ujung-ujung, barulah dia ketemu video kita yang membolehkan. Pas mau dia hidupkan, macet pula karena paket habis. Kenapa? Karena kita kurang mengupload. Maka saya mengajak ustadz-ustadz untuk membuat channel, untuk membuat, memperbanyak video-video pendek. Karena nanti di dalam alam maya, di channel-channel itu, siapa yang paling banyak mengupload, maka dialah yang akan menang. Siapa yang paling banyak videonya berseliweran, berkeliaran, itulah yang akan banyak ditonton. Nah, ini adalah perang tidak lagi di dunia nyata, tapi juga di dunia medsos, di dunia yang tak nampak, tapi insya Allah ditonton dan dilihat orang. Kita tidak akan pernah bosan untuk memakai manhajul bayan menjelaskan. Kalau kita tidak jelaskan ini, apa yang terjadi? Anak-anak muda tidak beragama, menganggap agama sumber perpecahan, cukup bertuhan, ingat saja yang maha kuasa, masalah khilafiah-khilafiah ini karena manusia, na'uzubillah. Apa yang disampaikan guru kita amat sangat penting, membangkitkan motivasi kita. Buatlah video pendek sebanyak-banyaknya. Kalau membaca sesuatu, jelaskan, direkam, diupload, ditonton orang tak ditonton, itu bukan urusan kita. Sama seperti memasang pancing, ambil bambunya, pasang tali pancing, letakkan umpannya. Masalah ikan datang tak datang bukan urusan kita. Video saya diupload tahun 2012. Saya baru viral 2017. 5 tahun diupload tak ditonton orang. 2017 diusir orang dari Hong Kong baru viral. Rupanya makin diusir dia makin viral. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Juwa. sering sekali men-share video sama-sama di Facebook. Gak ada yang surga hati manusia sih. Yang kedua, Muhammad bersama-sama tetapi dari profesa melalui melalui aman, melalui harapan dan sama-sama dilatih sama-sama kita di Facebook. Dan itu ada satu kami sudah membuat kajian yang lain bersama dengan Tami Kusyadi orang asli Bapak. Alhamdulillah kita masih tiga pada belajar kemudian yang pertama topik yang kedua yaitu fikih yang ketiga tasawuf. Kita punya beda-beda dalam ilmu Islamnya kita dasar lihat saya bisa mungkin terus ada satu lagu dari yang lain. Pertanyaan saya mungkin bisa direkomendasi kita semua yang pertama adalah seperti yang kami bilang tadi bahwa tantangan itu pada saat itu sangat banyak. Salah satu yang saya ambil adalah dana. Saya merekomendasikan mengusulkan kepada FTP dan seluruh elemen baik pemerintah kabupaten dan seluruh ulama-ulama sekalian kalau terdapat satu yaitu hukum dan nama di Aceh kita mungkin kita tidak lagi kenal mikro di tahun 2018. Bagaimana kalian di Bumi Besar besar Sumat Pawian Abu Hasan Basri, Abu Muni. Artinya apa? Kalau kita punya dana sendiri, Pak, seluruh ulama dan lain-lain sekalian, kita kalau tunggu pemerintah mungkin 2 tahun belum selesai. Kadang-kadang kita akhir, ya harus ada sekarang. Ini singkat, Pak. Makanya saya rekomendasi kepada seluruh pemerintah desa, pemerintah kabupaten dan seluruh ulama, kalau bisa kita buat berhubung dalam rumah yang akan disponsori oleh FPP dan kebatasan dan seluruh ulama-ulama termasuk pemerintah dan DPRK. Jadi kita kalau ada sesuatu yang perlu tentang kita tinggal meminta kepada penentu dan dana tersebut. Saya teringat kalau ya, ada satu cuitan tulisan ini. Kita tidak suatu tempat yang beliau ingin melanjutkan S1. Kita tidak suatu tempat tempatnya. Beliau meminta kepada pemerintah untuk diberikan dana beasiswa. Tapi setelah meminta ternyata dana apa tahun depan insya Allah ada. Setelah depan beliau datang lagi dibilang sama yang bertanggung jawab tahun depan lagi insya Allah seterusnya tidak ada. Akhirnya beliau agak kecewa. Jadi kalau kita punya dana sendiri Pak, kita bisa mengambil dana itu untuk kepentingan umat. Baik, selamat malam. Satu lagi Pak, kami sebagai kader telah mengkaderkan masyarakat hampir 20 tahun lebih. Masalahnya di lapangan kawian, mereka yang menjadi kader tidak mau melalui kampung karena pecah lagi. Sehingga mereka hanya pakai apa ini ya. Yang dipakai orang-orang yang tidak kompeten sehingga hancur desa. Maka dari itu seperti yang kami lihat ini sangat cocok kalau kita mengenai saja ini kader tanpa lampu kita sebagai pemburu desa yang utama juga desa membuat lembaga kami yang mengenai kita jangan mereka pulang lampu bisa habis, bisa kita akhirnya mereka kembali pusat yang kita ulangi di sana kita ada apa tidak ada nafkah biaya hidup itu yang terjadi dari kita ya. Itu saja ya. Pengalaman kami mengumpulkan dana umat beberapa tahun ini menunjukkan bahwa walaupun COVID, walaupun kata orang ekonomi lemah, tapi buktinya dana itu terkumpul banyak. Masalahnya adalah masalah trust, kepercayaan. Kalau pribadi Abdul Somad, orang tak mau kasih. Tapi ketika kita berjamaah Yayasan Tabung Wakaf Umat dan kita tanda tangan fakta integritas bahwa kami tidak mengambil seperak pun ini kembali kepada umat kita share orang percaya. Programnya sampai hari ini sebanyak 26 program. Dari mulai tahun saya pergi dengan berbagai macam lembaga gara-gara COVID bulan Maret 2020 saya lockdown tidak pergi kemana-mana, berkumpul dengan kawan-kawan dari bulan Maret, bulan Juni 2020, Juni tanggal 6, bulan 6 2020, berkumpullah kami bersama beberapa alumni Al-Azhar, kawan-kawan yang solid di bidang dakwah, 35 orang, membuat yayasan ini, tabung wakaf umat. Sekarang programnya 26 program, dari mulai membuat pesantren di pedalaman, mengangkat guru mengaji desa terpencil, biaya mengirimkan adik-adik ke Mesir, beasiswa untuk biaya fakir miskin du'afa, wakaf Al-Quran dan lain-lain. Di total semua evaluasi bulan lalu terkumpul dalam 2 tahun ini 24 miliar. Tidak pernah melibatkan bupati, wali kota, gubernur, pejabat. Tak pernah bawa proposal sekalipun. Saya dari awal saya katakan, saya mohon izin tak mau membawa proposal. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau saya bawa proposal ke bupati, gubernur, kepala daerah, nanti pas pilkada saya susah, saya terjerat. Jadi kita hanya modal medsos saja, Facebook, Instagram dan lain sebagainya, sarser, sarser. Itu maka orang heran membaca Instagram saya itu, centang biru, followernya banyak. Kenapa isinya? Saya bilang, untuk apa ini banyak-banyak ini kalau tidak kita pakai untuk share. Jadi maksud saya, kawan-kawan, sahabat-sahabat yang berkecimpung di dakwah perbatasan ini, buatlah lembaga apapun namanya. Apakah membuat lembaga baru atau menghidupkan lembaga yang lama, yang masyarakat trust, percaya. Jangan terlalu banyak konflik interest, fokus kepada tujuan. Nanti bagian iklan-iklannya tak perlu saya datang, tinggal kirimkan aja melalui ketua ikat. Kami mau buatkan iklan ini, kalimatnya ini, nomor rekeningnya ini, tolong Ustaz Sumat buatkan. Belum pernah kami tolak lagi. Kami buatkan, setelah itu kami kirimkan, sharelah di grup-grup, pakailah di medsos, kirimlah. Kalau kira-kira orang ini, tengok dulu orangnya, kira-kira kalau dengan ada video saya dia kirim, kirimkan. Tapi kalau kira-kira dengan menengok video saya duitnya tak jadi turun, jangan. Nah, itu menjadi mudarat. Nah, itu. Jadi saya tidak mau berteori, saya bercerita tadi sebagai perbandingan bahwa kalau kita buatkan programnya, insya Allah jamaah ini masih percaya. Apalagi masyarakat Aceh itu kita tahu militan. Jadi ketika saya sampai ke Papua Barat, saya dibawa ke kepala suku Patipi. Masih ada lagi Raja Patipi, masih hidup sampai sekarang. Dibawalah saya melihat Al-Quran yang ditulis di kulit kayu,